Bismillah. Semoga Allah menjagamu Ustaz. Amin. Saya mau bertanya, apakah seseorang boleh menjadi seorang YouTuber di mana videonya tidak ada gambar makhluk bernyawa di situ? Mohon jawabannya. Jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Masalahnya bukan hukum boleh atau tidak boleh secara larangan, secara pasti gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kehati-hatian. Karena ketika kita memiliki apa istilahnya? Memiliki channel ya dalam YouTube, itu kan biasanya mesti ada iklan satu. Nah kan tentunya, apalagi kalau engkau sudah Masya Allah, itu hak mereka, hak YouTube untuk memasukkan iklan, dan kamu tidak bisa protes. Dan itu tentunya uang yang untuk membayar kamu nantinya. Maka sungguh tidak pantas ketika ada sesuatu acara pengajian misalnya, atau acara sesungguhnya baik, tidak ada gambar makhluk hidup, hanya suara dan tulisan-tulisan Al-Quran, bahwa ini ayat begini, ini ayat begitu, diterangkan tafsirnya. Tapi sebelum dan sesudahnya, atau di tengah-tengahnya, ada iklan seorang wanita yang Aryatin kasiatin ma'iratin mumilat ru'usuhunna ka'asni matil buktin ma'ilah. Ini wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ini wallahu ta'ala a'lam. Sebagai kehati-hatian, saya tidak menganjurkan untuk membuka channel di YouTube. Barakallahu fikum.